tak ada gelap. Lalu mata enggan menatap. Pasir terbang ke langit, tak ada fajar, hanya remang malam, semua telah hilang. Terserah matahari. Aku mau